Mohon penjelasannya tentang pernyataan bahwa saya menikah menyempurnakan separuh agama. Ini kalau disebutkan sebagai hadis, bukan hadis ya. Bukan hadis, tetapi sering mereka menyebutkan seperti ini. Karena realitanya bagi seorang muslimah ketika menikah dan mempunyai anak-anak, dia akan tersibukkan dengan aktivitas rumah tangganya. Seperti merawat anaknya, melayani suaminya dan lain-lain. Dan tak jarang dengan sebab itu aktivitas ibadah sunnah yang biasa dilakukannya ketika masih single terluputkan. Mau sholat rawatib si anak rewel atau dibersama adiknya, mau dia mulai kesiangan karena begadang malam mengurus anak yang lagi sakit dan seterusnya. Masya Allah. Yang perlu dipahami adalah mafhum ibadah, definisi ibadah, definisi amal saleh. Jangan dipahami yang namanya ibadah cuma sholat puasa, sholat puasa. Ibadah itu segala sesuatu yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik ucapan atau perbuatan, lahir ataupun batin, itu ibadah. Wanita muslimah beribadah kepada Allah dengan dia menikah. Dia mengkhidmat suaminya dengan penuh keikhlasan, ibadah kepada Allah. Dia mengurusi anak-anaknya dengan penuh keikhlasan, ibadah kepada Allah. Dia mengurusi rumahnya, membersihkan rumahnya dengan penuh keikhlasan, itu ibadah kepada Allah. Itu tugasnya muslimah dalam rumah. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, mengurusi rumah-rumah suaminya, itu ibadah kepada Allah. Dipahami ya? Bukan berarti kemudian dia berleha-leha meninggalkan atau bermudah-mudah meninggalkan yang dulu pernah dia kerjakan. Dia berjuang, terus berjuang untuk tetap bisa rawatib, qobliyah, ba'diyah, walaupun agak sedikit berjuang, ada anak dan segala macam, berjuang untuk qiyamul lail, tetap berjuangan, tetap itu. Tapi ingat, apa yang dia kerjakan selama ini terkait dengan rumah tangganya, ngurusi anak, ngurusi suami dan segala macam, ngurusi rumah, ketika dia kerjakan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah semata, itu ibadah kepada Allah. Namanya ibadah, ibadah al-mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf. Sehingga kerjakan dengan penuh keikhlasan. Jangan banyak menggerutu, jangan banyak mengeluh, jangan banyak berkeluh kesah. Itu ibadah kalian. Disitulah sumber pahala bagi kalian. Di rumah kalian. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Ifham insyaAllah ya. Ini hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh yang masih single. Yang single dia bisa rawatib. Kamu juga bisa rawatib. Terus berjuang, bisa. Kalau kamu berusaha kan bisa. Akan ada kemudahan insyaAllah. Nah gitu ya. Tetapi yang sudah menikah, dia bisa mengurusi suaminya. Yang single tidak bisa. Dia bisa mengurusi anak-anaknya. Yang single belum bisa. Dia bisa mengurusi rumah tangganya. Yang single belum bisa. Sehingga sangat besar pahala yang diraih oleh wanita muslimah yang salihah dalam rumah tangganya. Asalkan dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, tahib dan ketulusan. Bagaimana tata cara menggendong anak yang rewel ketika sholat, ketika sujud dan ketika rukuk? Ya digendong ketika berdiri, digendong di bawah gitu sambil sholat. Nah ketika rukuk, ya rukuk sambil kamu gendong. Ketika sujud ditaruh, kamu sujud. Kalau anaknya diem, tenang sudah. Nah, duduk, sujud, duduk. Ketika anda mau bangkit, digendong kembali. Yep, itu sah, tidak ada masalah. Diperbolehkan. Apakah salat sang ibu itu sah ketika menggendong anak yang menggunakan pempes? Karena mungkin dia buangan kecil dan segala macam. Selama pempesnya tidak bocor, maka tidak ada masalah. Sah salatnya. Tapi kalau bocor, kecium aromanya, pusing atau bau, mengenai pakaiannya, ya batal. Makanya pempesnya yang bagus. Atau sebelum dibawa dibersihkan terlebih dahulu, BAB, BAK-nya beres, kasih pempes yang bagus, dibawa sholat. Ketika dia kerjakan dengan penuh perjuangan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, itu ibadah. Sholat itu ibadah. dia berjuang sholat sambil mengurusi anaknya, itu ibadah. Sehingga terus dia terus berjuang untuk bisa tumaknina, dia bisa khusyuk, itu ibadah. Cuman yang saya ingatkan bagi para suami, membantu istri dalam bab seperti ini. Anakmu urusin kono. Aku mau sholat. Ya gendongan kono. Wah, ini suami sih gak beres sih. Suami yang baik tetap membantu istrinya dalam bab-bab yang seperti ini. Gitu ya, para suami. Ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Apakah benar? Tergantung bab apa yang dimaksud. Kalau sabar terkait dengan musibah yang mendera tanpa batas, Anda harus sabar selalu. Sebab kalau enggak sabar, dikatakan jazak Anda keluh kesah berdosa. Sabar dengan makna keteguhan dalam beragama tanpa batas sampai kamu mati. Tapi kalau yang dimaksud sabar dalam menghadapi kezaliman orang lain, itu memang ada batasnya. Dipahami ya? Sabar kan luas cakupannya itu. Kalau sabar dengan makna sabar nih, tapi nahan emosi, nahan marah, sabar, sabar. Itu sebenarnya bukan namanya sabar dalam bahasa Arab, namanya kabmul ghaib. Dia menahan emosi. Itu bukan namanya sabar, kabmul ghaib. Tapi labas jika akan kita menggunakan makna bahasa sabar ya sabar. Sabar dalam menghadapi gangguan orang lain, apa gangguan orang lain. Ini dirinci oleh para ulama. Kalau dengan engkau sabar, memaafkan dia, dia berubah. Maafkan dan sabar. Tapi kalau kamu maafkan dia, kamu sabar-sabari dia, tanpa menjadi-jadi, dan kamu sanggup, mampu memberikan dia pelajaran, kasih pelajaran. Dalam rangka untuk meredam fitnahnya. Tapi kalau disabari, tanpa jadi, kamu juga penakut. Ya wis, ya sabar terus. Dikarenakan ya, kamu punya penakut. Sebenarnya kamu mau ngasih pelajaran, kamu punya penakut. Ya wis, akhirnya terpaksa sabar. Nah, yang ini ada batasnya dengan dua rincian tadi. Apakah melakukan gerakan tiga kali atau lebih membatalkan sholat? Tidak. Yang dibahas bukan terkait berapa kalinya, tapi terkait dengan ketentuan yang lain. Gerakan tadi itu mengeluarkan dia dari bentuk orang sholat atau tidak. Kalau sampai pada tingkat saya bertingkat mengeluarkan dia dari bentuknya orang sholat, maka dikatakan batal. Paham tidak? Ya Allah, saya angkat lagi HP. Hah? Allahu Akbar. Alatkan. Bukan HP-nya. Bukan. Orang yang lihat dia taunya apa? Lagi sholat atau lagi main HP? Siapanya? Ini orang main HP, batal sholatnya. Dikatakan keluar dari hayatul musalli. Dipahami ya? Walaupun dia gini aja gerakannya, batal. Dipahami ya? Tapi kalau gak sampai tingkatan seperti itu, tidak batal. Apalagi untuk kemaslahatan sholat. Barakallah. Allahu a'lam bishawab. Diperhatikan jam berapa ini? Tengah 6. Azan nih. Tengah 6 menit. Mau dihentikan kapan? Pas azan. Robi. Loh, ya apa ini? Bagaimana jika seseorang yang telah melakukan dosa besar, termasuk syirik, tapi bertaubat dan memperbaiki diri dan ibadahnya, apakah bisa mendapatkan keutamaan? Iya. Nah, termasuk hamba Allah yang saleh dan salihah, dia bersifat dan bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Ketika dia jujur taubatnya, Allah akan menerima semua taubatnya. Ketika dia taubat, dia perbaiki diri, dia penuhi sifat-sifat tadi, mendapatkan keutamaan yang sama. Barakallahu fikum. Karena masih punya utang puasa wajib, bolehkah menggabungkan niat dengan puasa Arafah? Jawabannya boleh. Jadi Anda niat puasa qadha. Niat puasa qadha di hari Arafah. Semuanya dapat. Qadha-nya selesai dan pahala Arafahnya dapat. Itu yang difatwakan oleh para ulama dalam masalah seperti ini. Kalau mana yang dahulukan, ya qadha dulu baru kemudian puasa Arafah. Dia secara afdal qadha baru Arafah. Tapi kalau dia gabungkan, dia puasa qadha di hari Arafah, maka qadha-nya sah dan dapat puasa, dapat pahala puasa Arafah. Artinya puasa Arafah itu dia puasa apapun di hari Arafah. Entah puasa qadha, entah puasa nadar, entah puasa karena kafarat, itu sah dan dapat pahala Arafahnya. Kalau dia enggak ada itu semua, khusus dia niatkan untuk Arafah, ya lebih jelas lagi dia mendapatkan puasa, dapat pahala puasa Arafahnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Cukup. Apalagi? Dari apa sih? Apalagi? Ya, kalau dia cukup lagi apa sih? Piye? Bagaimana tips supaya kita bisa lebih khusyuk dalam sholat? Fokus dengan apa yang kita baca. Jadi pas takbir, gerakan-gerakan yang sesuai dengan sunnah, fokus pada apa yang kita baca. Lebih zen lagi, lebih afdal lagi, antum mentadabbur dan memahami makna yang kamu baca. Itu akan membuat anda lebih khusyuk. Fokus dengan apa yang dibaca. Allahu Akbar. Apa yang dibaca itu diresapi, ditadaburi, fokus dengan apa yang dibaca. Itu akan mungkin kita akan khusyuk. Kalau anda mengetahui maknanya, akan mungkin lebih daripada itu. Tumaknina, khusyuk, akan mungkin anda bisa menangis dikarenakan anda mengerti apa yang anda baca dalam sholat tersebut. Itu dilatih sendiri, tidak perlu mahal-mahal bayar pelatihan khusyuk untuk sholat. Barakallahu fikum. نكتفي الى هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين